lagi yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau jadikan aku kekasih tak yang lain. cukup sudah permainkan aku. Lelah sudah mengejar cintamu. Kini aku tahu kau tak ada rasa. Andainya kau pura-pura cinta. Sakitku bagai terhujam tajamnya melati. Butir-butir cendam jadi butiran debu. Serasa aku mati berdiri. Jadi bukti tanda. hanya cinta manusia biasa. Tak bisa menolak cinta luar biasa. Semua kulakukan, ku pertahankan demi cinta. Oh, Bounce, bounce.